السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada surat An-Nisa ayat ke-80 dan 81. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Wa yaquluna ta'atun fa idza barazu min 'indika bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul. Wallahu yaktubu ma yubayyitun fa'arud anhum wa tawakkal 'ala Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, man yuti'ir rasul, siapa yang mentaati rasul, faqad ata'a Allah, berarti dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, sedangkan siapa yang berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafiza, maka kami tidak mengutus engkau sebagai penjaga atas mereka. Wa yaquluna ta'atun, mereka berkata taat. Tetapi fa idza barazu min 'indak, tetapi ketika mereka sudah pergi dari sisimu, bayyata ta'ifatun minhum ghairu alladhi taqul, ternyata mereka di malam harinya berbicara lain, berbeda dengan apa yang kau katakan. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, Allah mencatat apa yang mereka ucapkan di malam itu. Fa'arid anhum, maka jauhilah mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tempat kita bertawakal kepadanya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Secara sepintas terjemahan tadi cukup menggambarkan apa yang ada dalam dua ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan satu kaidah penting bahwa siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mentaati utusannya berarti mentaati yang mengutusnya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan siapa yang berpaling, maka itu bukan tanggung jawab Rasul. Kata Allah, "Fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Allah tidak mengutus engkau untuk menjaga mereka, biarkan mereka. Artinya engkau wahai Rasul, kewajibanmu adalah balagh, menyampaikan. Kalau mereka taat berarti taat kepada Allah dan Allah akan berikan pahalanya pada mereka. Kalau mereka berpaling, itu bukan salahmu wahai Rasul. Engkau tidak ditugaskan untuk menjaga mereka, biarkan mereka. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau silakan beriman, siapa yang mau silakan kufur. Rasulullah SAW hanya menyampaikan, ini kalau beriman, ini kalau kafir. Siapa yang percaya dia akan selamat, dan siapa yang ingkar maka dia akan celaka. Kemudian ayat keduanya menggambarkan tentang orang-orang munafik. Yang apa yang di hadapan mereka atau di hadapan Rasul berbeda dengan apa yang ketika mereka sudah berpisah dari Rasul. Di hadapan Rasul mereka menyatakan kami beriman, kami taat, kami ngikut, kami muslim dan seterusnya. Tetapi ketika sudah pergi dari sisimu wahai Rasul, mereka berbicara lain. Tidak seperti yang kau katakan. Mereka memperolok-olok, mereka mempermainkan, mereka mengejek, dan seterusnya dan seterusnya. Dikira Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat mereka. Maka Allah berfirman, Wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat apa yang mereka bicarakan di malam itu. Fa'arid anhum. Maka berpalinglah dari mereka. Menjauhlah dari mereka. Disuruh untuk menghindari orang-orang yang berpenyakit nifaq. Disuruh untuk menjauhi orang-orang yang zahirnya tidak seperti batinnya. Dan batinnya tidak seperti zahirnya. Di depan kaum muslimin, di depan orang beriman, berpura-pura beriman. Di depan ahlu sunnah berpura-pura sebagai ahlu sunnah. Tetapi ketika berpaling dari mereka, lain ucapannya. Berbeda ucapannya. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas. Ay, kullu man ata'a Rasulullah fi awamirihi wa nawahihi faqad ata'a Allah. Ini siapa yang mentaati Rasul dalam perintah-perintahnya dan larangan-larangannya, maka dia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Likaunihi la ya'mur wa la yanha illa bi amrihi wa syar'ihi wa wahyihi wa tanzilihi. Dikatakan siapa yang taat Rasul berarti taat Allah. Likaunihi, karena Rasul tidak mungkin menyuruh kecuali dari wahyu Allah. Tidak mungkin melarang kecuali dari Allah. La ya'mur wa la yanha, tidak memerintah, tidak melarang, illa bi amrillah, kecuali dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya utusan. Nabi menyuruh, Nabi melarang alaihi salatu wassalam, itu disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau diutus oleh Allah. Wa syar'ihi, dan apa yang diperintahkannya adalah syariat, dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wahyihi, dan wahyunya. Li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Bahwa Rasulullah SAW kata Allah dalam surat An-Najm, innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya beliau ini tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka berarti mentaati Rasul, mentaati wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Berarti barakallahu fikum, tidak bisa dipisahkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan pada Rasul. Tidak bisa dipisahkan abada. Mengapa? Karena perintah Allah disampaikan oleh Rasul, perintah Rasul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn na'azukumullah, ini jelas menunjukkan betapa sesatnya para pengingkar-pengingkar sunnah, betapa kufurnya mereka-mereka yang berkata, cukup bagi kami Quran, kami tidak peduli dengan hadis-hadis Rasul, kami golongan Quran. Kadzab, dia berdusta. Mereka berdusta. Mengapa? Karena kalau mereka benar-benar pengikut Quran, di dalam Quran sekian banyak ayat yang seperti ini, siapa yang taat pada Rasul berarti taat kepada Allah. Kalau kalian berpegang dengan Quran, pasti kalian membaca ayat ini. Pasti membaca ayat yang sedang kita bahas ini. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Apakah kalian tidak pernah baca, wahai pengingkar-pengingkar sunnah? Kalian bukan Quraniyun. Kalian justru pengingkar Quran dan pengingkar sunnah. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hadha ismatur rasul. Di dalam ayat ini ada ismatur rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apa maknanya ismah? Menunjukkan Rasulullah SAW ma'sumun. Ma'sum, terjaga dari kesalahan. Ma'sum, terjaga dari kesalahan. Rasulullah SAW tidak mungkin salah. Ma'sumun fi risalatihi. Sebab ada yang pernah berkata, bukankah Rasulullah SAW pernah lupa salah sholatnya? Katanya terjaga dari kesalahan, kok sholatnya pernah lupa? Sehingga para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, aku seratus salah am nasir. Ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikosor atau kau lupa? Nabi menyatakan, sholat tidak dikosor dan aku tidak lupa. Aku sholat 4 rakaat. Tidak ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Maka Nabi bertanya kepada hadirin, asadaqa dhul yadain. Apakah benar apa yang dikatakan dhul yadain? Benar ya Rasulullah, engkau tadi salat cuma 2 rakaat. Rasulullah kembali berdiri, menambah 2 rakaat lagi dan sujud sahwi. Baik, kalau begitu pertanyaannya, apa makna ma'sum? Ay ma'sumun fi da'watihi. Ma'sumun fi risalatihi. Enggak mungkin salah mengajarkan syariat. Enggak mungkin. Memerintahkan dan melarang sesuatu syariat dari Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin salah. Oh, babi halal. Maaf, kemarin salah saya bilang haram. Enggak mungkin. Mustahil. Adapun qadarullah wa ma syaa'a fa'al, Rasulullah pernah lupa karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepadanya bagaimana sujud sahwi. Bagaimana kalau ternyata salatnya lupa lebih atau kurang, maka diajarkan syariatnya. Maka Rasulullah SAW ma'sumun fi risalatihi. Dari mana dalilnya kalau Rasulullah SAW ma'sumun fi risalatihi? Karena Allah berkata dalam ayat ini, man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Ada kekecualian? Tidak ada. Kecuali ini, enggak ada. Kecuali kalau beliau salah, enggak ada. Semua yang diperintahkan, semua yang dilarang, maka itu syariat dari Allah SWT. Tidak akan salah. Tidak akan salah. Siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Yakinlah. Karena ayatnya sangat tegas dan jelas kita baca dalam ayat surat An-Nisa ayat 80 ini. Man yuti'ir Rasul faqad ata'allah. Lian Allah amara bita'atihi mutlaqan. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaati beliau secara mutlak. Falaula annahu ma'sumun fi kulli ma yuballigh 'anillah lam ya'mur bi ta'atihi mutlaqan. Kalau Rasulullah sallam tidak ma'sum dalam risalahnya, tidak ma'sum pada perkara yang disampaikannya. Kalau Rasulullah SAW tidak maksum pada mayubalid, apa yang disampaikan pada risalahnya, maka tidak mungkin Allah katakan turuti semuanya. Tidak mungkin. Apalagi berkata mentaati beliau, berarti mentaati Allah. Tidak mungkin Allah katakan seperti itu. Kalau Rasulullah SAW tidak maksum. Tetapi karena maksum, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan tegas, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Haqqun lillahi. Qala wa yamdah 'ala dhalik, dan Allah memuji hal itu. Wa hadha min al-huquqil mushtarakah fa innal huquq thalathah. Dan ini termasuk hak-hak yang bersama-sama. Karena hak itu ada tiga. Hakun lillahi ta'ala la yakunu li ahadin minal khalqi wa huwa ibadatullahi wa raghbah ilaihi wa tawabi'u dhalik wa qismun mukhtassun bil rasuli wa huwa ta'zir wa tawqir wa nusrah وقسم مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله تعالى. Kata Syekh Sa'di rahimahullah yang disebutkan tadi, siapa yang mentaati Rasul, siapa mentaati Rasul al-ma'sum fi risalatihi, maka berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti ini adalah haqqul mushtarakah. Harus taat pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada siapa? Ya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau saya tanya, beribadah pada siapa? Hah? Jawabnya Allah dan Rasulnya. Hah? Kepada siapa kita beribadah? Kita beribadah hanya kepada Allah saja, jangan kepada Rasul. Perhatikan, yang pertama taat, taati Allah, taati Rasul. Tetapi beribadah kepada siapa kita, menyembah siapa kita, beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak Rasul. Jangan menyembah Rasul. Berdoa kepada siapa kita? Kepada Allah, jangan berdoa kepada Rasul. Karena itu ibadah. Baik, sekarang yang ketiga. Menghormati dan membela. Tauqir. Apalagi membela. Difa'. Apalagi nasr, menolong. Apalagi siapa? Menolong Allah atau menolong Rasul? Membela Allah atau membela Rasul? Membantu. Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya tidak perlu bantuan siapapun, tidak perlu pertolongan siapapun. Tetapi Rasul disuruh kita menolongnya, membelanya, melindunginya, menjaganya. Berarti ada yang khusus untuk Allah, ada yang khusus untuk Rasul, dan ada yang untuk Allah dan Rasulnya. Berarti al-haqqu thalathah. Berarti hak itu ada tiga. Satu, dua, tiga. Yang pertama, haqqullahi ta'ala wahdahu. Hak Allah sendirinya. Yaitu untuk diibadahi, disembah, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, itu hanya kepada Allah, tidak boleh kepada Rasul. Yang kedua, hanya khusus kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu meneladaninya, mencontohnya, Kenapa khusus Rasul? Karena kita tidak mungkin meneladani Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk sombong, kita enggak boleh sombong. Bukan begitu? Berarti kita bukan menjadikan Allah sebagai uswah. Kita tidak sama dan Allah tidak sama dengan makhluk manapun, enggak akan mungkin. Maka meneladani siapa? Meneladani Rasul. Uswah hasanah adalah Rasulullah SAW. Itu hak Rasul untuk kita ikuti, kita teladani, kita jadikan sebagai contoh teladan. Yang ketiga, yang musyarakah. Yang ketiga, kedua-duanya. Hak Allah dan sekaligus hak Rasul alaihi salatu wassalam. Apa itu yang sedang kita bahas? Yang sedang kita bahas termasuk apa? Iman. Iman pada siapa? Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Baik. Wal haqqu thalathah. Berarti hak itu ada tiga. Hak Allah murni, yaitu untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan satu apapun. Itu hak Allah murni. Hak Rasul murni untuk kita ikuti, kita teladani. Baik. Karena tidak mungkin, mustahil kita meneladani Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai', karena Allah tidak sama dengan makhluk apapun. Yang ketiga adalah hak yang bersyirikat. Bersama-sama hak Allah dan sekaligus hak Rasul. Taat, taat kepada Allah, taat pada Rasul. Iman, iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Khusus untuk Allah, khusus untuk Rasul, dan untuk Allah dan Rasulnya. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kita ulangi ucapan beliau. Fa innal huquqa thalathah. Hakullahi ta'ala. Pertama hak Allah ta'ala. La yakunu li ahadin minal khalqi, yang tidak boleh diberikan pada makhluk manapun, termasuk kepada Rasul, tidak boleh diberikan. Wa huwa ibadah, ibadatullah. Yaitu untuk diibadahi. Wa ragbah ilaih, berharap kepadanya, berdoa kepadanya. Wa tawabi'u dhalik. Tawabi'u dhalik artinya yang berkait dengannya. Yang berkait dengannya seperti berdoa, bertawakal, beristighosah, apalagi berharap dan seterusnya. Itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qismun mukhtassun bir rasul. Yang kedua adalah hak yang khusus untuk Rasul. Wa huwa at-ta'zir wat tawqir wan nusrah. Yaitu penghormatan, pembelaan, perlindungan. Yang tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perlindungan, enggak butuh pertolongan. Wa qismun mustarak. Dan yang ketiga, bagian yang bersekutu atau yang bersama-sama Allah dan Rasulnya memiliki hak tersebut. Wa huwal imanu billahi wa rasulih. Yaitu iman, iman kepada Allah dan juga iman kepada Rasul. Mahabbah, kecintaan, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Dan ketaatan, itu yang sedang kita bahas. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasulnya. May yuti'ir rasul faqad ata'allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jama'allahu baina hadhil huquq fi qawlihi, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hak-hak ini di dalam ayatnya. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang syirikat, Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ini khusus untuk Rasul. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan engkau mensucikannya di pagi hari dan sore hari. Ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan tiga hak tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Litu'minu billahi wa rasulihi, berarti ini. Litu'minu billahi wa rasulihi, berserikat Allah dan Rasulnya. sama-sama harus diimani. Litu'minu billahi wa rasulihi. Kemudian watuwaqqiruhu wa tu'azziruhu wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah dan Rasulnya berarti kedua-duanya. Kemudian belalah, lindungilah, jagalah nabimu, rasulmu khusus. Dan kemudian sucikanlah Allah. Sucikanlah Allah. Yani bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Atau makna tasbih bukan hanya ucapan subhanallah, tetapi mensucikan Allah dari segala apa-apa yang tidak pantas baginya. Faman ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Maka siapa yang mentaati rasul, dia telah mentaati Allah. Walahu minas thawabil wal khairi ma rattaba ala ta'atillah. Dan mereka akan mendapatkan pahala dan kebaikan karena dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal mengerjakan sunnah-sunnah, mengikuti Rasul, tapi dapat pahala dari Allah sebagai ketaatan pada Allah. Karena memang Allah yang menyuruh untuk mentaati Rasul. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa innahu la yadurru illa nafsa. Siapa yang berpaling? Siapa yang tidak mau mentaati Rasul? Siapa yang tidak mau mentaati Allah? Maka sungguh dia tidak merugikan siapapun kecuali dirinya sendiri. Allah tidak dirugikan. Rasul juga tidak dirugikan. Karena Rasulullah SAW hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah atasmu kecuali untuk menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. La yadurru illa nafsa, berarti orang yang tidak taat tidak merugikan kecuali dirinya sendiri. Wa la yadurru Allah syai'a, tidak merugikan Allah sedikit pun. Wa ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus engkau wahai Rasul untuk menjaga mereka. Aitahfad a'malahum wa ahwalahum. Tidak engkau disuruh untuk menjaga perbuatan-perbuatan mereka, menjaga keadaan-keadaan mereka. Tidak. Bal arsalnaka muballighan wa mubayyina. Bahkan Allah mengutus engkau hanya untuk menyampaikan dan menjelaskan. Wa nasihan, dan menasehati. Titik. Selesai. Kamu ngikut enggak ngikut urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan, bayan menjelaskan, balas, bayan menjelaskan, balas menyampaikan. Apalagi? Nasihat. Nasihat. Selesai. Kalau beliau alaihi salatu wassalam sudah melaksanakan perintah Allah ini, beliau mendapatkan pahala. Apakah kalian mau ngikut atau tidak ngikut, itu urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah menyampaikan. Selesai. Maka kalau kalian ngikut, kalian yang mendapatkan pahala. Dan kalau kalian tidak ngikut, kalian yang mendapatkan dosa. Rasulullah sudah selesai tugasnya menyampaikan, menjelaskan, menasehati. Wa qad addaita wadhifataka. Berarti engkau wahai Rasul telah menunaikan tugasmu. Wa wajaba ajruka 'ala Allah, yang berarti engkau sudah wajib dan sudah mesti mendapatkan pahala wahai Rasul. Mereka ngikut enggak ngikut, engkau tetap dapat pahala karena tugasmu sudah selesai. Sawa'un yahtadu am lam yahtadu. Sama saja apakah mereka mengikuti hidayah atau mereka tidak mau mengikuti hidayah. Mereka mengikuti bimbingan atau mereka tidak ikut bimbingan, tetap Rasul sudah wajib ajruhu ala Allah, sudah pasti pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala taala, sebagaimana Allah berfirman, fadzakir fa innadzikra fadzakir innama anta mudzakkir latta alaihim bimusaitir. Fadzakir, ingatkanlah. Fa'innama anta mudzakkir, karena engkau hanya pemberi peringatan. Engkau hanya pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kalian bukan penguasa atas mereka. Kalian bukan pemaksa. Engkau bukan pemaksa atas mereka. Engkau tidak bisa mengatur takdir mereka. Tidak bisa. Engkau hanya mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukan menguasai mereka atau memaksa mereka. Tidak bisa. Wala budda an takuna ta'atullahi wa rasulihi zahiran wa batinan. Dan yang namanya ketaatan harus lahir dan batin. Tidak bisa zahirnya saja. Yang namanya ketaatan harus zahiran wa batinan. Lahir dan batin. Zahirnya taat, batinnya juga taat. Zahiran wa batinan. Ada orang yang zahirnya taat, kelihatan sholat, kelihatan berbuat baik, kelihatan. Pakaiannya juga pakaian sunnah, masya Allah. Ternyata hatinya tidak suka. Di malam hari, di kesendiriannya atau bersama konco-konconya yang sejenis, berkata ini apa-apaan sih? Tungkal-tungkul nyembah tembok, apa ini? Ngapain kita rukuk sujud dan sebagainya? Mengejek sholat. Maka dia munafik. Mengapa? Karena yang diperintahkan bukan hanya zahirnya, juga batinnya. Harus mencintai Allah dan Rasulnya, harus mengikuti Rasulnya dalam tata cara salatnya dan memuliakan ibadah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat berikutnya tentang siapa-siapa yang mentaati secara zahir tetapi batinnya tidak mentaati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mana zahir dan batin adalah fil hadrati wa fil maghibi. Kata Syekh As'ad rahimahullah, ay fil hadrah wa fil maghib. Fil hadrah adalah ketika dihadiri oleh Nabi, dihadiri oleh orang-orang yang mengajak kepada kebenaran tadi. Wal maghib ketika kesendiriannya. Fa amma man yudhir fil hadrati wat ta'ah. Adapun siapa yang menampakkan ketika hadir di depan Rasul mentaati waliltizam berpegang dengan perintah dan larangan, fa idza khala bi nafsihi, ketika dia berkesendiriannya, au abna'i jinsihi, atau bergabung dengan sejenisnya, tarakat ta'ah, tiba-tiba dia meninggalkan ketaatan. Wa aqbala 'ala diddiha, dan justru berpaling ke lawannya. Apa kata munafik di kesendiriannya? Ikutilah Rasul wajhan nahar. Ikutilah Rasul di siang hari saja. Kemudian ingkarilah di malam harinya. Lihat, mengajarkan enggak benar. Mengajarkan untuk nifaq. Fa'inna ta'ah allati abharaha ghaira nafi'ah. Kalau ternyata taatnya zahir saja tapi batinnya tidak, apakah ketaatan pada zahir ini bermanfaat? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Harus dua-duanya, lahir dan batin. Kalau separuh tidak bisa. Kalau zahirnya saja tanpa batin tidak diterima. Karena pertanyaannya, kalau batin saja tanpa zahir, tidak mungkin. Hah? Kalau zahirnya saja tanpa batin tidak diterima. Kalau batinnya saja tanpa zahir, tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Karena kalau dia benar-benar batinnya taat, otomatis akan pengaruh pada zahirnya. Karena Nabi menyatakan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya alqalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruh tubuhnya. Apa itu? Alqalb. Maka kalau al-qalb di dalam batin ini baik, benar, beriman, maka pasti akan baik seluruh tubuhnya. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Maka jangan percaya kalau ada orang yang tidak mau ke masjid, tidak mau salat, enggak mau menghidupkan sunnah, enggak mau, tapi dia berkata, tapi sungguhnya saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Kadzdzab. Jangan percaya. Lu saya batinnya punya iman. Kalau batinnya punya iman, otomatis zahirnya akan terpengaruh. Karena kalau batin ini saluhat, akan saluhal jasadu kullu. Kalau dalam batinnya fasadat, akan fasadal jasadu kullu. Kalau dia cinta, pasti akan tampak bukti-bukti kecintaan. Iya kan? Barakallahu fiikum. Qala rahimahullah, wa qad asbaha man qala Allahu fihim. Maka siapa yang zahirnya saja kelihatan taat, ternyata batinnya tidak ada ketaatan, Allah sebutkan yang mirip dengan itu. Kata Allah, wa yaquluna ta'atun. Mereka berkata, ya taat, taat, taat. Ayudhiruna ta'ah. Jadi mereka menampakkan ketaatan. Idza kanu indaka, kalau engkau berada di sisimu wahai Rasul. Fa idza barazu min indik, ketika mereka keluar meninggalkan engkau, wa khalu fi halatin la yattali' fihim 'alaihim, kalau mereka sudah di tempat yang berbeda atau fi halatin dalam keadaan yang tidak bisa dilihat, bayyata ta'ifatum minhum ghayra alladhi taqul, ternyata di malam harinya mereka berbicara sesuatu yang berbeda dengan engkau, yang kau ajarkan. Ay bayyatu wa dabbaru ghayra ta'atik, yani dia berpaling dan dia dalam keadaan berbicara lain di kesendiriannya. Khonibrina azakumullah. Karena makna tabyit disebutkan, makna tabyit adalah tadbiril amr, membikin acara atau membikin rencana-rencana di kesembunyiannya. Dan biasanya kalimat bayyata juga dilakukan di malam hari ketika gelap, ketika enggak ada orang-orang yang melihat. Yani ghairu ta'atika wala thamma illa al-ma'siyah. Ketika di kesendiriannya, ketika tidak ada yang melihat, mereka justru tidak melakukan ketaatan. Wala thamma illa al-ma'siyah, dan enggak ada di sana kecuali kemaksiatan. Thamma bukan thumma. Thumma kemudian, thamma hunaka. Wala hunaka illa al-ma'siyah, dan enggak ada di sana kecuali kemaksiatan. Wa fi qawlihi ta'ala bayyata ta'ifatun minhum ghayra alladhi taqul, ada dalil ala anna al-amr alladhi istaqarru alayhi ghayra ta'ah, ada dalil bahwa perkara yang mereka rencanakan itu bukan ketaatan. Karena makna tabyid artinya dia menyembunyikan perkara atau mengatur perkara lailan, di malam hari. Apa makna tabyid? Mengatur sesuatu, rencana-rencana, lailan, di malam hari. Ala wajhin yastaqirru alaihi ra'i, dengan sisi yang mereka pahami dengan ra'yu-ra'yu mereka, atau yang mereka rencanakan dengan pikiran-pikiran mereka. Thumma tawa'adahum ala ma fa'alu, kemudian Allah ancam mereka atas apa yang mereka perbuat. Ancamannya berbunyi, wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah menulis, Allah mencatat, Allah tidak lupa, Allah tidak lalai, Allah tahu apa yang mereka katakan dan Allah catat. Ay, Allah jaga itu nanti sampai pada hari kiamat, ini yang kamu katakan di dunia dan ini balasannya. Ini yang kamu katakan waktu itu di kesendirianmu atau dengan orang-orangmu, syayatinika, dengan setan-setanmu, ini Allah tahu. Wa sayujazihim alaihi, dan Allah akan balas itu. Atammal jaza, dengan sempurna-sempurna balasan. Fafihi wa'idun lahum, maka ayat ini mengandung ancaman. Ikhwan bin na'azukumullah, Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Sa'di, "Tsumma amara rasulahu bimuqabalatihim bil i'rad." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk menghadapi mereka dengan i'rad. Apa itu i'rad? Berpaling dari mereka. Wa adamut ta'nif, tanpa perlu adanya ta'nif, kekerasan-kekerasan enggak perlu. Tinggalkan saja mereka. Jangan kamu datangi kemudian mengatakan, kamu malam bilang gini kan, kamu malam bilang gitu kan, kamu begini kan, dan seterusnya. Tidak perlu, tinggalkan saja mereka. Fainahum la yadurrunahu syai'a. Karena dengan ucapan-ucapan mereka, tidak merugikan Rasul sedikit pun, tetapi merugikan diri mereka sendiri. Idza tawakkala 'alallahi wasta'ana bihi. Jika beliau bertawakal kepada Allah, jika beliau meminta tolong kepada Allah dan menolong agamanya, tentunya tidak akan merugikan apa-apa. Wa iqamati syar'i, dan menegakkan syariatnya, maka tidak dirugikan sama sekali. Kalau kita bertawakal pada Allah, kalau kita meminta tolong kepada Allah, kalau kita membela agamanya, menegakkan syariatnya, biar saja. Mereka mau berbicara apapun, mau menggonggong dengan gonggongan-gonggongan mereka, kita tidak peduli. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Orang dungu yang kalau berjalan di jalan yang benar, tiba-tiba ada anjing menggonggong, kemudian ragu. Aduh, benar gak ya jalan ini? Apa? Ada anjing menggonggong. Ini orang dungu. Jangan pedulikan. Siapa yang berjalan di atas jalan yang lurus, menegakkan syariat Allah, menghidupkan sunnah nabawiyah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, maka biarkan orang yang mengejek agama, orang yang na'udzubillah mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas di kesembunyiannya dan ternyata tampak. Sudahlah. A'rid anhum, tinggalkan mereka. Teruslah jalan di atas kitab was sunnah. Fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah. Berpalinglah dari mereka dan bertawakallah kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila. Dan Allah Subhanahu wa taala cukuplah sebagai tempat kita bergantung kepadanya dan meminta tolong kepadanya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أشكرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Afwan Ustaz, bagaimana cara mensucikan hati dari kemaksiatan dan kedzaliman? Kemaksiatan dan kedzaliman itu adalah seperti kotoran, seperti titik-titik hitam yang ada dalam hati, sehingga membersihkannya adalah dengan taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar, bertekad untuk tidak mengulanginya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah lewat, dan kemudian baru diisi dengan amalan-amalan saleh untuk menggantikan kedzaliman dan kemaksiatannya. Wallahu taala a'lam bissawab.